Hey guys, guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk. Ayo. Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya. That's right. Mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru. Mau coba? Mie sedap kap kari mercon. Mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain. Berani? Mie-nya chewy. Kuah karinya creamy, rich banget. Pedasnya, slay. Sedapnya, meledak-ledak. Yang bikin beda, ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys? Fix ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy. Iya, gurih kuah pedasnya bikin lagi. Iyalah, mie sedap kap kari mercon. Sedapnya, rawit dingin. Yah, abis, gue gak bisa HTS gini. HTS? Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon, juara gurihnya kari dan pedasnya rawit. Dari Wings Food, cobain yuk!